Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fi din a'azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد أن يفعل ولا يصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن بالله ظن السوء. Barang siapa yang menyangka bahwa dulunya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan sesuatu sampai al-abad, sampai akan datang an ayyaf'ala wa la yusabu, untuk melakukan sesuatu, wa la yusabu hina idin, dan pada saat itu Allah tidak bisa disifati dengan kudrah, kemampuan untuk melakukan sesuatu kemudian mampu. Jadi barang siapa menyifati Allah Subhanahu wa taala bahwa dulunya Allah tidak mampu kemudian mampu, barakallahu fikum, faqad dhanna billahi dhanna saw, maka sungguh dia telah menyifati dan berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang buruk. Karena menurut keyakinan kita sesuai dengan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala qadir azali abadi, Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu, azali barakallahu fikum dan abadi kemampuannya. Beda dengan manusia atau makhluk, kudrah manusia ini ya dimulai dan berakhir. Sementara kudrah Allah Subhanahu wa taala azali wa abadi. Wa man dhanna bihi annahu la yasma'u wa la yubsir, dan barang siapa yang berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar, tidak melihat, wala ya'lamul mawjudat, dan tidak mengetahui segala sesuatu yang ada ini, wala adada samawati wal ard, dan siapa yang menyangka bahwa Allah tidak mengetahui jumlah langit dan bumi, bintang-bintang, wala bani adam wa harakatihim wa af'alihim, dan juga siapa yang menyangka bahwa Allah tidak mengetahui jumlah anak cucu Adam ini, pergerakan mereka, perbuatan mereka, wala ya'lamu syai'an minal mawjudati fil a'yan, dan menyangka bahwa Allah tidak mengetahui sedikit pun dari apa yang ada ini, faqad dhanna bihi dhanna saw, maka sungguh dia telah berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk. Barakallahu fik, karena menyelisihi dalil. Wa man dhanna annahu la yasma'u la sam'a lahu wa la basar, siapa yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pendengaran dan penglihatan, wala ilma lahu wala iradah. Baik, ini pendapatnya Mu'attilah, orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki keinginan, wala kalam, baik, dan juga tidak memiliki kemampuan berbicara, wa annahu lam yukallim ahadan minal khalqi, dan bahwa Allah tidak mengajak bicara satupun dari makhluknya, wala yatakallamu abada, bahkan Allah tidak mampu berbicara sama sekali, wala qala wala yaqul, tidak pernah mengatakan atau tidak akan mengatakan, wala lahu amrun wala nahyun yaqumu bihi, tidak ada perintah dan tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad dhanna bihi dhanna saw, siapa masih berprasangka seperti ini maka dia berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menetapkan sifat-sifat itu padanya sesuai dengan apa yang Allah khabarkan dalam Al-Quran. Tapi ada saja orang-orang yang berprasangka demikian. Mereka mau lari dari menyerupai Allah dengan sesuatu, sehingga mereka mengingkari sifat-sifat itu. Mereka mengatakan, ah kalau kita menyifati Allah bahwa Allah mendengar berarti sama seperti makhluk, berarti Allah tidak mendengar. Kalau kita menyifati Allah, Allah Maha melihat, berarti sama dengan makhluk. Makhluk juga melihat, berarti Allah tidak melihat. Yani mau menghindari, barakallahu fikum, mau menghindari sesuatu tapi terjerumus pada sesuatu yang lain yang lebih fatal. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Uman dhanna bihi annahu fawqa samawati ala arsyhi ba'ina min khalqihi. Wa anna nisbata dhatihi ta'ala ila arsyhi ka nisbatiha ila asfalis safilin wa ila al-amkinati allati yurghabu an dhikriha wa annahu asfal kama annahu a'la faqad dhanna bihi aqbaha dhanni wa aswahu. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala fauqa samawati ala arsyhi ba'ina min khalqihi wa anna nisbata dhatihi ta'ala ila arsyhi ka nisbatiha ila asfalis safilin. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala fauqa samawati ala arsyhi ada di atas arasnya, ba'ina min khalqihi terpisah jauh dari makhluknya, wa anna nisbata dhatihi ta'ala ila arsyhi, dan bahkan nisbah yakni Allah Subhanahu wa taala kepada arsy-Nya kanisbatiha ila asfalis safilin, yakni jarak antara Allah Subhanahu wa taala dengan arsy-Nya sama seperti jarak ketinggian dengan satu yang sangat jauh di bawah. Wa ilal amkinati allati yurghabu an dzikriha, dan bahkan sampai ke tempat yang tidak mampu kita untuk menyebutkannya. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, tapi antara arsy dengan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat jauh. Barakallahu fikum. Antara satu ketinggian dan satu yang paling di bawah. Baik. Sampai pada suatu yang kita tidak mampu untuk menyebutkannya, wa annahu asfala kama annahu a'la. Baik. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala di bawah sebagaimana juga berada pada ketinggian. Faqad dhanna bihi aqbaha dhanni wa aswa'ahu, maka sungguh dia telah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa man dhanna bihi an laysa yuhibbul kufra wal fusuq wal isyan wa yuhibbul fasad kama yuhibbul iman wal birra wa ta'ah wal islah, faqad dhanna bihi dhanna as-saw. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa yuhibbul kufra wal fusuq wal isyan, tidak mencintai kekufuran dan kefasikan serta kemaksiatan, wahibbul fasada, dan mencintai kerusakan sebagaimana mencintai keimanan, wal birra wat ta'ah, dan mencintai sebagai apa namanya, yuhibbul imana wal birra wat ta'ah, sebagaimana Allah mencintai keimanan, kebaikan dan ketaatan, wal islah dan kebaikan, faqad dhanna bihi dhanna as-saw, yakni mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala sama saja mencintai kebaikan dan keburukan. Maka barang siapa yang berprasangka seperti ini, maka dia masih berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa man dhanna bi annahu tabihi annahu la yuhibbu wa la yarda wa la yaghdabu wa la yaskhat wa la yuwali wa la yuadi wa la yuqaribu min ahadin min khalqihi wa la yaqrubu minhu ahadun wa anna dhawat asyayatin fil qurbi min dhatihi ka dhawatil malaikati al muqarrabin wa awliyaihi al muflihin faqad dhanna bihi dhanna as-saw. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai, tidak juga ridha, tidak juga marah, tidak juga murka, tidak berwali yuwali membela, tidak juga musuhi, wala yuqaribu min ahadin, dan juga Allah tidak dekat dengan seseorang, dan tidak ada seorang pun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa anna dawat asyaitin, dan bahwa zat syaitan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dekatnya para malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para walinya. Tapi yang beruntung, barang siapa yang masih meyakini keyakinan ini, maka sungguh dia masih berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa, ini keyakinan orang-orang sufi. Barakallahu. Keyakinannya orang-orang ahlu tasawuf, karena pada keyakinan mereka semua hakikatnya satu. Istilahnya tidak ada syariat lagi. Barakallahu fikum. Tidak ada yang halal, tidak ada yang haram, tidak ada kufur dan tidak ada iman. Barakallahu fikum. Maka siapa yang berkeyakinan dengan keyakinan ini, maka sungguh dia masih berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa bil jumlah. Mana tadi? Wa man dhanna annahu yusawi bainal mutadaddain aw yufarriqu bainal mutasawiyain min kulli wajhin aw yuhbitu ta'ati al-umuri al-majid al-khalisah as-sawab bi kabiratin wahidatin takunu ba'daha fa yakhludu fa'ila tilka ta'ati fin nari abad al-abidin bi tilka al-kabira wa yuhbitu biha jami ata'atihi wa yukhalliduhu fil adab kama yakhludu man la yu'minu bihi tarfat ain wa qad istanfada sa'ati umrihi bi masakhitihi wa mu'adati rusulihi wa dinihi faqad dhanna bihi dhanna as-saw. Barang siapa yang masih berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yusawwi bainal mutadaddain, menyamakan antara dua perkara yang bertolak belakang, wa yufarriqu bihi wa yufarriqu bainal mutasawiyaini, dan barang siapa yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala membedakan sesuatu yang sama dari semua sisi, au yuhbitu ta'atil umuril adid madid, atau Allah Subhanahu wa taala menggugurkan ketaatan umur seseorang sepanjang umurnya. Ada orang yang melakukan ketaatan sepanjang umurnya kemudian Allah Subhanahu wa taala gugurkan pahalanya. Taib al-khalisah as-sawab, taib yang betul-betul khalisah, taib yang murni, yang benar, bikabiratin wahidah, hanya karena satu dosa besar. Ini keyakinannya siapa? Orang-orang khawarij, yang mereka meyakini bahwa sebanyak apapun dan sebaik apapun amalan seseorang, kalau dia melakukan dosa besar, kafir dia. Ini keyakinan. Siapa yang masih berkeyakinan ini, maka dia berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kabibi kabiratin wahidatin takunu ba'daha. Baik, fa yakhludu fa'ilu tilka ta'ati fin nari abad al-abidin. Kemudian dianggap kekal pelaku kemaksiatan itu walaupun cuma satu, sementara sepanjang umurnya dia melakukan ketaatan, dianggap dia kekal dalam api neraka selama-lamanya karena dosa besar itu. Subhanallah. Wa yuhbitu biha jami'a ta'atihi, dan digugurkan semua ketaatannya. Barakallahu fikum. Wa yuhalliduhu fil adab, dan Allah kekalkan dia dalam api neraka kama yakhludu man la yu'minu bihi tarfat ain, sebagaimana kekalnya orang-orang yang tidak beriman sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap mata. Wa qad istanfada sa'ati umrihi bi masakhithi, sementara dia telah menghabiskan umurnya untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi rasulnya dan agamanya. Siapa yang masih meyakini keyakinan ini, faqad dhanna bihi dhanna as-saw. Ini keyakinannya apa? Khawarij, orang-orang khawarij. Barakallahu bikum. Karena menurut mereka dosa besar itu sudah menjadikan pelakunya kafir. Barakallahu bikum. Tidak akan mungkin bisa kita samakan orang yang kafir selama-lamanya dari awal sampai akhir dengan orang yang melakukan kemaksiatan yang selainnya tentunya dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan banyak kebaikan. Tidak akan mungkin sama. Barakallahu fikum. Satunya masih mukmin, satunya kafir. Sementara orang khawarij ini ikhlas dengan keyakinan dia, siapa yang melakukan dosa besar khalas kafir, khalidun finnar. Wa bil jumlati faman dhanna bihi khilafa ma wasafa bihi nafsuhu wa wasafahu bihi rusuluhu aw attala haqa'ika ma wasafa bihi nafsuhu wa wasafathu bihi rusuluhu faqad dhanna bihi dhanna as-saw. Kesimpulannya, barang siapa yang masih berprasangka terhadap Allah Subhanahu wa taala menyelisihi, yang menyelisihi apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri atau apa yang Rasul sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Aw atala haqa'ika ma wasafa bihi nafsahu, atau dia mengingkari hakikat apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Baik, atau apa yang disifatkan oleh Rasul untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masih berprasangka demikian, maka sungguh dia masih berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya bantahan terhadap ahlu dalal, barakallahu fikum, dari kalangan sufia, dari kalangan khawarij, dari kalangan barakallahu fikum mu'attilah. Baik. Dan yang lainnya. Wa man dhanna anna lahu waladan aw syarikan aw anna ahadan yashfa'u 'indahu biduni idznihi. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak atau Allah memiliki sekutu atau ada seorang yang memberi pembelaan di sisinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, au anna bainahu wa baina khalqihi wasa'id yarfa'una hawaijahum ilaihi, dan barang siapa yang masih menyangka bahwa antara Allah dengan hamba tersebut ada perantara yang dengan perantara itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua hajatannya kepada perantara itu, au annahu nasaba li ibadihi awliya'ah min dunihi yataqarrabuna ibihi ilaihi, dan barang siapa yang masih berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala nasabah mendudukkan untuk hamba-hambanya para wali selain dirinya, yataqarrabuna bihim ilahi, yang mereka menghambakan diri kepada wali-wali itu sebagaimana keyakinan dari para ahli sufi yang mereka meyakini bahwa ada wali dengan mereka sendiri yang memberi nama barakallahu fikum, dan mereka menempatkan wali fulan, wali fulan, wali fulan, dari wali kutub, wali gaus, dan wali-wali yang lainnya menurut mereka yang mereka yakini bisa memberikan pertolongan, mengetahui segala sesuatunya, yang mengurusi ini, mengurusi itu, bisa, subhanallah. Siapa yang masih berprasangka dengan prasangka seperti ini? Wa tawassaluna bihim ilaihi, tawassul hamba-hamba itu melalui orang ini, wa ja'alunahum wasa'ita bainahum wa bainahum, dan menjadikan wali-wali ini sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, fayad'unahu, sehingga hamba-hamba tersebut memanggil dan berdoa kepada wali-wali ini, wa yuhibbunahum ka hubbihi, mencintai wali itu sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafunahum wa yarjunahum, takut terhadap wali-wali ini dan berharap kepada wali-wali ini, faqad dhanna bihi aqbaha dhanni wa aswa'ahu, maka sungguh dia telah berprasangka paling buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. La haula wa quwwata illa billah. Wa man dhanna ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه. Barang siapa yang menyangka bahwa seseorang bisa mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan kebahagiaan dengan cara melakukan maksiat dan menyelisihinya, sebagaimana seseorang bisa mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepadanya. Faqad dhanna bihi khilafa hikmatihi wa khilafa mujibi asma'i wa sifatihi, maka sungguh dia telah berprasangka dengan prasangka yang menyelisihi hikmah Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi apa-apa yang menjadi keharusan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa min dhannis sau, dan ini termasuk berprasangka buruk. Subhanallah, tidak akan mungkin sama antara orang yang saleh dengan orang yang saleh. Subhanallah. Apa hasib alladziina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladziina aamanu wa 'amilus shalihati sawaa'an mahyaahum wa mamaatuhum saa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat ini menyangka bahwa kami akan memperlakukan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kehidupan di dunia dan kehidupan akhiratnya? Betapa jelek apa yang mereka persangkakan. Subhanallah. Antum tahu prasangka-prasangka buruk yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ini ada diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Barakallahu fikum. Baik. Menyimpang jauh dari kebenaran. Keyakinannya Sufia, keyakinannya Khawarij, keyakinannya Mu'attilah, mungkir sifat dan yang lainnya. Ngaku muslim tapi menyelisih sharihul ayat. Ayat-ayat yang sangat jelas, hadis-hadis yang sangat jelas. وَمَنْ ظَنَّ بِهِ أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ لِأَجْلِهِ شَيْئًا لَمْ يُعَوِّدْهُ خَيْرًا مِنْهُ. Maka barang siapa yang berprasangka bahwa kalau ada seseorang meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah SWT karena Allah SWT, bahwa Allah tidak akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik, maka sungguh dia telah berprasangka buruk terhadap Allah SWT. Karena Rasul mengatakan مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik. Siapa yang meyakini kebalikannya, berarti dia telah berprasangka buruk. Subhanallah. Aw man fa'ala li ajlihi syai'an lam yu'tihi afdhala minhu, faqad dhanna bihi dhanna as-sau. Atau barang siapa yang berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sesuatu untuknya yang lebih bagus dari apa yang dilakukan, maka sungguh dia telah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Artinya, baik, yang mestinya kita yakini adalah siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikannya itu dan Allah melebihkan dari apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. وَمَنْ ظَنَّ بِهِ أَنَّهُ يَغْضَبُ عَلَى عَبْدِهِ وَيُعَاقِبُهُ وَيَرْحَمُهُ بِغَيْرِ جُرْمٍ وَلَا سَبَبٍ مِنَ الْعَبْدِ إِلَّا بِمُجَرَّدِ الْمَشِيئَةِ وَمَحْضِ الْإِرَادَةِ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Ini munkir al-qadar. وَمَنْ ظَنَّ بِهِ أَنَّهُ يَغْضَبُ عَلَى عَبْدِهِ, barang siapa yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala memurkai hambanya dan Allah mengazab hambanya atau merahmati hambanya tanpa dosa. Barakallahu fikum. Ini jabariyah. Wala sabab minal abdi illa bimujarradil masyi'ah. Baik. Dan tidak ada sebab sedikit dari seorang hamba kecuali hanya sekedar kehendak yang diikuti oleh hamba tersebut dari kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faqad dhanna bihi dhanna sau, maka sungguh dia telah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk membantah keyakinan siapa? Jabariyah. Barakallahu fikum. Subhanallah. Karena Jabariyah menganggap bahwa manusia itu tidak memiliki apa? Tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kekuatan. Manusia itu ibaratnya sama seperti apa? Kapas atau bulu. Baik. Yang diterpa oleh angin kemanapun angin berarah, kesitulah dia mengikut. Subhanallah. Kemudian setelah itu dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Barakallahu fiik. وَمَنْ ظَنَّ بِهِ أَنَّهُ إِذَا صَدَّقَهُ فِي الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَعَانَ بِهِ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُخَيِّبُهُ وَلَا يُؤْتِيهِ مَا سَأَلَهُ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ وَظَنَّ بِهِ خِلَافَ مَا هُوَ أَهْلُهُ. Siapa yang berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala, إِذَا صَدَّقَهُ فِي الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ, إِذَا صَدَّقَهُ فِي الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ, Allah Subhanahu wa taala membenarkan hambanya dalam masalah raghbah wa rahbah, wa tadarra' ilaihi, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala yuhayyibuhu, menjadikan dia kecewa karena Allah Subhanahu wa taala tidak memenuhi kehendak dan keinginannya, permohonannya, wala yu'tihi ma sa'alahu, dan Allah tidak memberikan kepadanya apa yang dia minta. Faqad dhanna bihi dhanna sau, maka sungguh dia telah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini barang siapa yang memohon dengan sangat kepada Allah, kemudian Allah tidak memberikan apa-apa untuknya, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa? Karena Allah telah berjanji bahwa siapa yang memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memenuhinya, Allah akan memberikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, panggil aku, berdoa, mintalah kalian kepada aku akan memberikan kepada kalian, aku memenuhi permohonan kalian. Janji dari Allah. Kemudian dia ini berprasangka buruk, prasangkanya bahwa Allah tidak akan memberikan apa yang diminta oleh hamba. Subhanallah. Karena memang ada orang yang tidak mau berdoa, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah telah memerintahkan hambanya untuk berdoa dan Allah berjanji untuk memenuhinya. وَمَنْ ظَنَّ بِهِ أَنَّهُ يُثِيبُهُ إِذَا عَصَاهُ بِمَا يُثِيبُهُ بِهِ إِذَا عَطَاهُ وَسَأَلَهُ ذَلِكَ فِي دُعَائِهِ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ خِلَافَ مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ وَحَمْدُهُ وَخِلَافُ مَا هُوَ أَهْلُهُ وَمَا لَا يَفْعَلُهُ وَمَنْ ظَنَّ بِهِ أَنَّهُ يُثِيبُهُ إِذَا عَصَاهُ. Barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan mempahalai orang-orang yang berlaku dosa terhadapnya, bima yuthibuhu bihi idza ata'ahu, dengan apa-apa yang Allah pahalai terhadap orang-orang yang taat kepadanya. Artinya Allah mempahalai dua-duanya, orang yang berlaku maksiat dan orang yang berlaku amal saleh. Siapa yang berprasangka seperti ini, maka dia berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'alahu dzalika fi du'aihi, dan dia meminta itu dalam doanya. Faqad dhanna bihi khilafa ma taqtadi hikmatuhu. Maka dia sungguh berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyelisih apa yang menjadi keharusan hikmah dan pujian sanjungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan menyelisih apa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ahluhu. Baik. Masyaallah. Ini masih bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyelisih. Ini kebanyakan di sini barakallahu fikum orang-orang sufi ya. Wa man dhanna bihi annahu idza aghdabahu ashqatahu wa awdha'a fi ma'asihi thumma takhadha min dunihi waliyan wa da'a min dunihi malakan aw basharan hayyan aw mayitan yarju dhalika ayyam fa'ahu inda rabbihi wa yukhallisuhu min 'adabihi faqad dhanna bihi dhanna as-saw wa dhalika ziyadatun fi bu'dihi minallahi wa fi adabihi. Barang siapa yang menyangka terhadap Allah Subhanahu wa taala annahu idza aghdaba, bahwa kalau dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka, menjadikan Allah marah, ta wa awdha'a fi ma'asihi, dan terus menerus dia dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma akhadha min dunihi waliya, kemudian menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pembela, wa da'a min dunihi malakan, dan dia menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tempat berdoa seperti malaikat atau seseorang yang masih hidup atau sudah mati, yarjuna bidzalika ayyam fa'ahu 'inda rabbih, berharap bahwa semua itu akan bermanfaat untuk dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa yukhallisuhu min adzabihi, dengannya dia akan terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Faqad dhanna bihi dhanna sau, maka sungguh dia telah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika ziyadatun fi bu'dihi minallah, dan itu menjadikan dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. La haula illa billah. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته وابتلاه بهم لا يفارقونه فلما مات استبدوا بالأمر دون وصية وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم وكان العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق وهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده ولا ينصرهم ولا يديلهم بل يديل أعداءهم عليهم أبدا أو أنه لا يقدر على ذلك بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة فقد ظن به أقبح الظن وأسواه. Barang siapa yang masih menyangka, ini kita terus-menerus barakallahu fikum membaca sangkaan-sangkaan buruk orang-orang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyangka bahwa Allah siapa yang berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala yusallitu ala rasulihi, Allah menjadikan rasulnya kalah dan senantiasa menjadikan musuhnya menang terus-menerus di saat Rasulullah SAW hidup dan setelah matinya beliau. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji rasulnya dengan musuh-musuhnya, terus dengan ujian itu dan rasulnya kalah terus. La haula illa billah. Falamma mata istabaddu bil amri duna wasiyatin wa zalamu ahla baitihi. Terus menerus setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak ada wasiat, Allah menjadikan keluarga Rasulullah SAW terzalimi dan dicabut hak-hak mereka dan dihinakan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat al-izzah wal ghalabah wal qahru li a'daihi, dan kemuliaan dan kemenangan terus-menerus ada pada musuh-musuh Rasul dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala terus-menerus. Min ghairi jurmin wala dhanbin li auliyahi, terkalahkan para wali Allah Subhanahu wa taala bukan karena dosa. Wa ahlul haqqi, dan terkalahkan ahlul haq. Wa huwa yara qahrahum lahum wa ghadabahum iyahum haqqahum. Taib wa tabdilahum dina nabihim wa huwa taib. Sementara Allah Subhanahu wa taala melihat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mengalahkan nabinya dan orang-orang beriman. Wa ghasabahum iyahum haqqahum, dan musuh-musuh Rasul itu mengambil apa yang ada pada Nabi dan kaum muslimin yang merupakan hak-hak mereka. Dan melihat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mengganti agama nabinya, wa huwa yaqdiru ala nusrati auliyahi, Allah membiarkan begitu saja padahal Allah mampu untuk menolong nabinya, menolong nabi wali-walinya, wa izbahu, dan mampu menolong kelompoknya dan pasukannya. Wala yang surum, tapi Allah tidak menolongnya. Paham barakallahu fikum. Tidak menolong kaum muslimin, tidak menolong, Allah mampu tapi membiarkan begitu saja, tidak menolong nabinya, tidak menolong kaum muslimin, tidak menolong walinya, tidak menolong orang yang taat. Wala yudilum, dan tidak memenangkannya. Bal yudilu a'da'ahum 'alaihim abada, bahkan senantiasa musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dijadikan menang terus di atas nabi, di atas para wali-walinya. Aw annahu la yaqdiru ala dzalika, atau Allah dianggap tidak mampu untuk menolong nabinya. Bal hasala hadza bi ghairi qudratihi wala masyiatihi, bahkan semuanya terjadi tanpa ada kudrah dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'al mubaddilina li dinihi mudaji'ihi bi hufratihi. Subhanallah. Tsumma ja'al mubaddilina li dinihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang merubah agamanya mudaji'ina fi hufratihi, sama tidur bersama dalam liang kuburnya. Yani ini untuk membantah orang-orang Syiah Rafidah, kan demikianlah keyakinannya orang-orang Syiah Rafidah terhadap rasulnya. Tsumma tusallimu ummatahu alaihi wa alaihim, kemudian umatnya memberi salam terus kepada rasulnya dan sahabatnya ini yang dianggap kafir oleh Rafid. Kullu waqtin kama tadunhu Rafid, semua waktu sebagaimana ini prasangka orang-orang Syiah Rafidah alaihim ma yastahiqu. Faqad dhanna bi aqbahal adhanni wa aswahu, maka sungguh dia berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan prasangkaan yang sangat. Subhanallah. Baik, karena orang Syiah Rafidah berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menolong nabinya, membiarkannya kalah terus. Barakallahu fikum. Bahkan menjadikan sahabat-sahabatnya menjadi musuh nabinya terus menerus. Bahkan ahlul bait menurut mereka tidak diberikan haknya, bahkan dipecundangi, tidak ada haknya sama sekali. Dan menurut mereka setelah itu musuh-musuh rasul itu dekat kuburannya dengan Rasulullah SAW yang senantiasa mendapat salam barakallahu fikum dari kaum mukminin untuk rasul dan untuk dua musuhnya ini. Karena demikianlah keyakinan Asy'ar Rafidah. Barang siapa yang berkeyakinan seperti ini, maka dia berkeyakinan buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum. Baik, kita cukup dulu sampai sini. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.